Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang paling besar jihadnya sebagaimana yang diperintahkan pada ayat ini, mereka lah yang paling sempurna hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang paling wajib, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada empat. Keempat jihad yang disebutkan ini, inilah jihad fil batin, jihad batin. Berjihad, jihad dun nafs, jihadul hawa, jihad syaitan, jihadul dunia, jihad melawan jiwa, yang ammaratul lissu, selalu memerintahkan kepada kejelekan. Berjuang, berjihad melawan jiwa yang ammaratun bisu, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu senantiasa menyuruh, merintahkan kepada kejelekan. Jika seseorang berhasil pada jihadnya, berhasil membedahi jiwanya agar naik tingkat menjadi an-nafsul lawwamah, satu keberuntungan meskipun itu belum sempurna. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, kata Allah Subhanahu wa taala, an-nafsul lawwamah adalah jiwa yang senantiasa mengecam, mencela dirinya apabila terjerumus dalam kesalahan. Terjerumus dalam ghaflah, kelalaian. Mengecam dan mencela dirinya. Jadi jiwa yang lawamah ini berputar-putar antara kejelekan dan kebaikan. Kapan dia terjerumus dalam kejelekan, maka dia mencela dirinya dan berusaha untuk membenahi, memperbaiki. Namun ini belum sempurna. Puncak jihad yang ingin dicapai pada jihadun nafs, bagaimana membawa jiwa ini bisa sampai pada tingkatan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha, puas dan diridhai oleh Rabbmu. Masuklah dalam jannahku, masuk dalam kumpulan hamba-hambaku yang diridhai dalam jannah, kekal di dalamnya selama-lamanya, abad al-abad. Itulah puncak jihad an-nafs. Masing-masing kita mengukur diri kita. Jiwa kita di mana? Jangan-jangan amaratun bisu yang selalu mengajak kepada kejelekan, dari satu kejelekan melakukan kejelekan berikutnya. La istighfar wa la taubah. Iyadam billah. Tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertobat, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah mencela dirinya, mengecam dirinya atas kesalahan-kesalahan yang ada. Syukur-syukur jika lawamah. Inilah perjuangan jihad yang sesungguhnya. Yang kedua, jihadul hawa. Berjihad, berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu, jika dituruti, akan menyengsarakan, akan membinasakan. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda pada salah satu hadisnya yang sahih. Sahih wa al-Albani rahimahullah. Sahihkan al-Albani rahimahullah. Hadis yang datang dari beberapa sahabat. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Thalathu muhlikat wa thalathu munjiyat." Ada tiga perkara yang membinasakan dan ada tiga perkara yang menyelamatkan. Asyahid, salah satu dari tiga perkara yang membinasakan itu, syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsih. Syuhun muta'un, kerakusan, ketamakan terhadap harta, tamak, rakus terhadap harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, terlalaikan dari akhirat, tidak mau tahu halal atau haram, kemudian bakhil, pelit, mengeluarkan hak harta itu. Yang kedua, hawan muttaba', hada sahiduna. Ini dalil yang kita inginkan. Pada pembahasan kita, hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti, akan membinasakan. Dan yang ketiga, min babil faedah, perkara ketiga yang membinasakan itu adalah ijabul mar'i bi nafsih, seseorang yang selalu kagum dengan kehebatannya sendiri, merasa hebat. Hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, akan membinasakan. Dan pada hadis yang lain, hadis yang sahih, yang disahihkan Al-Albani rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma akhafu ala ummati illa thalatham." Tidak ada yang aku takutkan atas umatku kecuali tiga perkara. Syuhun muta', kerakusan, ketamakan terhadap harta yang ditaati. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Wa imamu dhalal, dan imam pemimpin kesesatan, yang menggiring pengikutnya ke dalam jurang kesesatan. Salah satu dari tiga perkara yang ditakutkan oleh Nabi Alaihissalam atas umatnya adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Hawa nafsu tidak boleh dituruti, ya ibadallah. Namun hawa nafsu itu mengajak, menyeret, namun wajib kita tundukkan, wajib kita hadapi dengan jihad. berjuang melawannya. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dipertuhankan. Kita diperhambakan olehnya dengan menuruti segala keinginan hawa nafsu itu. Jihad. Inilah jihad yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan. Kita tahu dalam hadis yang sahih, setiap orang didampingi oleh qarin, satu qarin di kanan malaikat yang selalu menasihatinya kepada kebaikan, satu qarin pendamping di sebelah kiri yaitu syaitan dari kalangan jin yang selalu menggodanya kepada kejelekan. Waspadai qarin ini, qarin syaitan dari kalangan jin yang ada di sebelah kiri masing-masing kita yang selalu menggoda kepada kejelekan. Itu musuh. Kita harus berjihad, berjuang melawannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, bukan kawan. Bukan kawan. Jangan tergoda, jangan terpengaruh dengan kepandaian manuver setan untuk menghiasi kebatilan ditampakkan sebagai kebenaran. Kejelekan ditampakkan sebagai kebaikan. Pemutarbalikan fakta. Itu manuver. Waspadai. Tazyin minas syaitan. Intinya, jadikan musuh. Bukan kawan. Inna syaitana lakum adu, kata Allah SWT. Fattakhidhuhu aduwa. Maka, hendaknya kalian menjadikan setan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah sesungguhnya setan itu pekerjaannya, misinya, visi dan misinya untuk mengajak kelompoknya, partainya masuk dalam azab neraka yang menyala-nyala. Kita harus menyelamatkan diri kita dengan jihad melawan musuh ini yang selalu mendampingi kita. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, jihadud dunia. Jihad melawan godaan dunia. Dunia di hadapan kita. Demikian indah terlihat. Menggoda. Dan itu yang ada sekarang. Sementara janji Allah di akhirat membutuhkan kesabaran. Kita harus berjihad. Berjihad melawan godaan dunia ini. Kita harus mengetahui pertama kali harus kita camkan baik-baik bahwa dunia itu hina. Dunia itu fana. Dunia itu terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kecaman dalam Al-Quran dan As-Sunnah terhadap dunia. Kita diciptakan di dunia ini hanya sebagai musafir untuk menempuh safar perjalanan panjang menuju negeri akhirat yang menjadi cita-cita dan tujuan, menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Dunia bukan cita-cita, bukan tujuan. Dunia bukan masa depan. Masa depan adalah akhirat. Masa depan adalah akhirat. Segala-galanya hidup kita untuk akhirat. Nabi alaihissalatu wassalam pada salah satu hadis yang sahih menyatakan ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat, terkecam, tercela di sisi Allah. Mal'unun ma fiha, terlaknat, terkecam, tercela seluruh apa yang ada di dalam dunia itu. Illa dzikrullah wa ma walahu. Kecuali tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Illa dzikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Kecuali zikir kepada Allah dan segala perkara yang sifatnya loyalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, seorang alim. Yang ketiga, muta'allim. Orang yang belajar ilm, menuntut ilm. Selainnya, mal'unah. Mal'unum ma fiha. Oleh karena itu, jangan terpengaruh dengan dunia yang dibukakan selebar-lebarnya untuk para penghamba dunia yang tidak beriman dengan akhirat, dari kalangan orang-orang kafir yang masa depan mereka, cita-cita hidup mereka adalah dunia, sehingga mereka menghabiskan kelezatan, kenikmatan hidup mereka di dunia dan tidak ada yang tersisa di akhirat. Fa'amma man togo wa athara al-hayata ad-dunya fa inna jahima hiya al-ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, tidak mau mengikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya nanti di akhirat. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kedudukan Rabb-nya, beriman kepadanya, mengetahui hak Rabb-nya untuk ditaati, untuk ditauhidkan, untuk disembah seikhlas-ikhlasnya, diibadi seikhlas-ikhlasnya, untuk ditaati syariatnya, untuk dijalankan perintahnya dan dijauhi larangannya. Wa nahan an-nafs 'anil hawa. Dan dia menjaga dirinya dari dorongan hawa nafsunya. Berjihad, berjuang melawan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya jannah adalah tempat kembalinya. Inilah empat jihad fil batin. Jihad yang wajib, yang paling wajib. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, tidak satu pun dari kita, dari hamba ini kecuali wajib berjihad dengan empat jihad ini. Kita tidak bisa lepas dari empat jihad ini. Kita harus berjihad. Jika kita ingin masuk pada ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami, benar-benar kami akan memberi mereka hidayah, petunjuk, taufik, menapak jalan-jalan kami. Barang siapa luput darinya sebagian dari jihad ini, maka akan luput baginya sebagian dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa meninggalkannya secara menyeluruh, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah sama sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muwaffiq. Aqulu ma sami'tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikraran bihi wa tawhidah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd, ya ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemenangan dalam menjalankan tugas kewajiban berjihad, berjuang, membenahi batin akan menentukan kemenangan di dalam berjihad menghadapi musuh dari luar jika musuh itu datang. Jihad fi dhahir. Jihad menghadapi musuh dari luar ada dua golongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan nabinya, rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam dalam firman-Nya, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Hai nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, berjihadlah engkau melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Berjihad melawan orang-orang kafir, harbi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin. Yaitu dengan berjihad dengan senjata di medan jihad jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan yang kedua, jihad melawan orang-orang munafik. Orang-orang munafik memusuhi kaum muslimin dalam bentuk menyebarkan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan dalam beragama, dalam berakidah, dalam beramal, sebagaimana manuver-manuver kaum munafikin di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula munafik-munafik yang ada di zaman kita, dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim namun tampak kebenciannya terhadap Islam, yang tampak pada statement-statement mereka, pada ocehan-ocehan mereka, pada ejekan-ejekan mereka dalam melecehkan syariat Islam, dalam melecehkan sebagian syariat Islam, atau melecehkan malaikat, atau melecehkan kitabullah, Al-Quran, atau bahkan melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum munafiqun. Mereka orang munafik yang menyembunyikan kedengkian dalam hati mereka, dan mereka tidak bisa menyembunyikannya selamanya, karena mereka menampakkan kebencian itu dalam statement-statement mereka, dalam tingkah laku mereka yang menunjukkan mereka benci terhadap Islam. Mereka punya banyak syubhat yang memakan korban dari kalangan kaum muslimin yang jahil dengan agamanya, kurang ilmu. Maka tugasnya para ulama, talabatul ilm yang memiliki ilmu, untuk berjihad melawan syubhat-syubhat mereka, membantah syubhat-syubhat mereka, menyebarkan ilmu, dakwah, majelis ta'lim. Apabila jihad batin yang pertama berhasil dilewati, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah, petunjuk, taufik, akan dibukakan pintu-pintu ilmu bagi para thalabatul ilm, ulama, sehingga mereka mampu mendeteksi syubhat-syubhat itu, mampu untuk membantah dan menjawab syubhat-syubhat itu. Oleh karena itu, sekali lagi, hendaknya kita semua bersungguh-sungguh berjihad, melaksanakan kewajiban berjihad dengan jihad batin yang telah dijelaskan. Jika kita ingin melangkah pada jihad berikutnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mujahidu man jahada nafsah, wal-muhajiru man hajara al-khataya wal-dhunuba. Seorang mujahid yang sesungguhnya, seorang mujahid sejati adalah mujahid yang berjihad, berjuang melawan dirinya sendiri, melawan jiwanya, membenahi jiwanya, menundukkan hawa nafsunya, melawan syaitan, godaan syaitan, dan melawan godaan dunia. Al-muhajir, seorang yang berhijrah. Hijrah yang sesungguhnya adalah seorang yang berhijrah menjauhi dosa-dosa besar dan kecil. Nas'alullah at-taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru.